Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Butiaster di Sukiwaras dengan judul Weden Das Wreng. Kedadian iki tak alami kira-kira sak wulan kepungkur wektu kuwi pas wayah liburan semester. Jenengku Budi, sekolahku nok SMA N 1 Sugiwaras. Biasa anak sekolah yen libur mesti gawe acara jalan-jalan utawa luweh ngetrene jiji. Kira-kira pas dino malam minggu sak marini isak khusus bocah-bocah sing lanang kumpul nok ngarep sekolahan. Aku boncean karo Ali utawa diseluk Mbah Mreng. Lan Jeffrey boncean ambek Nanang utawa Gundul lan sak pinunggalane. Acara ya iku ngopi nang alun-alun Jonegoro. Cah sing kabeh 12 budal bareng metu ngulon dalan dander mergo luwih cedhak. Kira-kira jam 8 bengi aku lan bocah-bocah wis teko alun-alun. Aku langsung pesen kopi. Ana sing pesen Joshua uga ana sing pesen teh. Lan cah-cah ngobrol dewi-dewi. Ana sing ditinggal foto-foto uga ana sing golek cewek. Rame tenan alun-alun bengi kuwi. Ah, rame tenan yo Bud alun-alun iki. Lah iya to Mbah wong jenenge alun-alun yo jelas rame to. Beda mek pasar Sugiwaras, nek barisak sepi. Aku jengker ngalor ngidul ora ngira wis jam 10 bengi. Bocah-bocah yo ngajak mulih. Nanging kopi sing tak pesen urung tek dadine bocah-bocah takon balik dhisik. Wis nang balik dhisik gak popo aku tinggal porak. Lewani nyebut mulai dhewe. Gak popo wong aku karo Mbah Breng wae kok. Wis nang tinggal gak popo. Ya wis nekno tak tinggal ye. Oke. Ngopi tak lanjutno sak marine ngopi Mbah Breng tak jak mangan sate nek cedake alun-alun. Saurunge balik mulih aku tuku sonbok. Kira-kira jam 11:30 aku balik mulih karo Mbah Breng. Jalane sepi, gak ono montor liwat sitok-sitok. Pas teko ngarep SMA N siji ndander, ujug-ujug ono suwar dor, kaya tembake pak polisi. Aku bingung, suara apa kuwi? Dumadakan suarane banku ngarep mbledhos. Mbah Breng takon mudun lan takon nyurung. Kangge ngilangi sepine wengi Mbah Breng tak kon muter son boku sing lagek tak tuku lagune enak tenan Via Valen Bunda. Enak-enak nyetel lagu dumadan ana pitik babon ngeloni anake pas nok ngarep ban motorku sing bocor. Rasa ngesakno Mbah Breng takon nyekel. Mbah, pite iku cekelen pindahno nang pinggir dalan. Ngesakno kok nek diterak kol truk lak yo mati. Hati-hati lho ya.